Ini adalah pertemuan 48 kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Qoribin karya Imam Nawawi di dalam Tsaqif Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala: "Kalau tidak ada satu kita masih di dalam proses sholat Jumat ataupun jamaah bagi orang yang sholat dalam keadaan terdesak-desakan. Kita sudah bahas masalah bahwasanya ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menyelesaikan sujudnya sedangkan imam masih membaca Al-Fatihah, gerakan kedua. Kemudian yang proses yang kedua adalah imam sedang rukuk ketika dia bangun dari sujud. Yang ketiga adalah imam dia bangun dari sujud selesai sudah dari rukuknya. Nah, begitu juga yang keempat ada tadi tampak yang keempat adalah dia belum bisa sujud dapat imam sudah mulai rukuk di rakaat kedua. Maka kita katakan dari kemarin kita katakan bahwasanya dia harus mengikuti urutan sholatnya imam. Tidak boleh mengikuti urutan sholatnya sendiri. Itu dia mengikuti imam di rakaat keduanya imam. Kemudian beliau mengatakan, kalau saja ada alat tertib nafsihi, seandainya dia ini yang belum sempat sujud di rakaat pertama, gara-gara berdesak-desakan, yang cuma dia sempat yang tidak. Sedangkan imam sudah mulai rukuk di rakaat kedua. Maka yang diwajibkan adalah dia mengikuti imam, rukuk pertama imam. Jadi gabungkan antara rakaat pertama kamu dengan rakaat kedua imam dan anggap itu sebagai rakaat pertama kamu. Akan tetapi kalau dia tidak melakukan itu, katakan tapi dia malah sujud mengikuti urutan sholatnya sendiri, alimah dan dia ketahui bi anna wajibakul mutaba'ah bahwasanya kewajiban dia adalah untuk imam mengikuti urutan sholatnya imam walaupun imam sudah rakaat kedua. Batalat sholatuhu, tidak boleh melakukan itu. Dan kalau kalian kalau dilakukan, sedangkan dia tahu tidak boleh, maka batallah sholatnya. Baik, ini tidak boleh mengikuti urutan sholat sendiri atau mengikuti imam. Nah, kita sedang berkaitan dengan imam. Baik. Baik. Wa inna dia lupa. Ya terserah tahu, tidak boleh, cuma lupa. Au jahila, ini benar-benar tidak tahu hukumnya. Lam yuhsab sujudul awal. Sujud dia yang pertama yang mengikuti dirinya sendiri dari itu. Baik, sujud dia yang dia akan surakan pertama dia dari itu. Baik, kapan dihitung? Baik, kalau dia sujud yang kedua nanti begitu sujud yang pertama tadi imam sudah rukuk dia sujud. Naik lagi dia. Baik, kemudian dia rukuk lagi, kemudian dia sujudnya sujud kedua lah yang dihitung. Karena sujud kedua ini masih bersamaan dengan rakaat keduanya imam. Berarti tetap dia talfiq, tetap dia menggabungkan antara rukuk rakaat pertama dengan sujud rakaat kedua, dia akan masih satu rakaat bagi dia. Baik. Cuma bedanya cuma kalau yang sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Cuma masalah anggapan atau tidak dianggap, tetap tidak dianggap apabila dia melakukan salah urutan sholatnya sendiri. Wal asahum ikhraqus mu'atilihal rakaati bihadhihi rakaati idza lamma tasayyatani qabla salati imam. Wal asah, pendapat yang paling kuat adalah ikhraqus jum'ah, ia mendapatkan sholat jum'ah bihadhihi rakaat, dengan rakaat ini. Rakaat apa ini? Rakaat talqiq. Rakaat talqiq menggabungkan antara rukuk dia di rakaat pertama dengan sujud dia di rukuk dia di rakaat pertama dia dengan sujud dia di rakaat kedua imam. Tapi dianggap satu rakaat bagi dia. Karena dia mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat. Mendapatkan Jumat. Idza kamula sajdatani qabla salati imam. Kalau memang dia sempat melengkapkan sujudnya di rakaat kedua di imam tadi ini sebelum salamnya imam. Intinya, dia sempat mendapatkan urutan satu rakaat sholat dari berdiri, Al-Fatihah, ruku, iqidah, sujud, duduk, sujud dalam satu rakaat. Sempat melakukan semua itu bersama imam, baru dianggap satu rakaat. Baik, ini kalau memang tadi Imam Salam belum menyelesaikan semuanya ini, maka ini belum dianggap satu rakaat. Baik. Walau tafalla fa bisujud nasiyan. Nah, tadi permasalahan kita adalah tidak sempat sujud gara-gara berdesak-desakan. Sekarang ada keadaan yang kedua. Walau tafalla fa bisujud, tidak sempat sujud nasiyan, lupa. Mungkin pikiran dia kemana-mana dan lain sebagainya. Bangun-bangun ternyata imam sudah berdiri rakaat kedua. Baik. Hatta raka'al imamu lisaniyati, sampai imam sudah bangun rakaat kedua dan sudah rukuk lagi. Baik. Sudah rukuk lagi. Saat itulah dia ingat. Fata zakara. Ingat. Ini sudah rukuk lagi. Tadi kayaknya saya sudah rukuk tadi bersama imam. Sudah bangun. Ya tidak. Lupa rukuk lagi. Berarti rakaat kedua ini. Baik. Raka'a ma'ahu alal mazhab. Maka dia harus mengikuti rukuknya mazhab. Harus talqiq lagi kerjaan dia. Baik. Jadi hukumnya orang yang lupa itu sama dengan huruf yang ziham tadi. Jadi dia tidak boleh mengikuti urutan salatnya sendiri. Harus mengikuti urutan salatnya imam. Jadi seperti tadi. Ikut rukuk pertama imam di rakaat kedua. Tapi dia tidak dianggap ikut sujud. Nah, ini baru dianggap rakaat pertama dia. Sedangkan imam sudah rakaat kedua. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat Jumat. Sekarang kita melanjutkan sholat Shauf. Baik. Baru sholat Shauf. Baik. Kita bab pembahasan tentang sholat Shauf. Sholat dalam keadaan takut. Maksudnya takut ini adalah dalam keadaan sedang berkurangan. Nah, pada umumnya orang masuk ke peranak takut, ya kan? Ya, kalau orang percaya tanya sama suami istri yang sering turang. Baik. Aku kata tanya sama anak-anak itu. Baik. Nah, dia ada beberapa sholat shauf, ya. Sholat shauf. Ada beberapa jenis. Yang pertama, Al-Awwalu yadullu 'alaikum bil-qiblati. Ya. Musuhnya berada di sebelah kiblat. Berarti kalau ambil pelaku bisa memandang musuh. Baik. Yadullu 'alaikum qawla khawfain wa yusalli bihim. Baik. Imam di belakang dia ada dua khawf. Yaratibul imam yang mengatur di belakang dia kaum yang mengikuti bersama dia, khaufaini, dua khauf, fayusalli bihim, maka dia pun sholat bersama mereka. Maksudnya takbir bareng. Baik. Sayyidina sajada, sajada ma'ahu shafun sajadataini wa 'arafa shafun. Ini tidak bisa dibilang pas datang rukuk langsung bersujud. Tadi rukuk dia rukuk bersama-sama barang. Ini dalam keadaan pertama. Nah, kedua, kalau rukuk, barang. Kalau rukuk dia, barang. Kemudian langsung dia mengatakan, fa'idha sajada. Itu membedakan, ya. Jadi, kalau bangun, bangun bareng, ya. Silakan bangun seperti ini, ya. Sekarang sujud. Imam, sujud. Mereka semuanya, sujud juga. Cuma satu orang lagi. Ketika mereka sujud, fa'idha sajada, kalau imam sujud, sajada ma'ahu shaffun. Nah, maka khauf, satu khauf saja yang sujud bersama imam. Nah, jadi tidak beliau tidak mengatakan khauf yang mana. Berarti boleh berduanya. Karena kalau yang depan sujud, di belakang bisa melihat. Yang di depan sujud, di depan juga bisa melihat. Tidak masalah kalau sujud seperti ini. Beliau langsung mengatakan, فَإِذَا فَاهُ سَجَدَةً فَإِذَا سَجَدَةً سَجَدَ مَعَهُ صَفْبُنْ سَجَبْتَيْنِي وَحَرَةَ صَفْبُنْ. Tidak mengatakan sof yang mana. Jadi kita tahu satu sof saja, ya. Di belakang ini. Jadi apa ini? Ya, tidak. Nah, mereka sujud dua kali bersama imam. Baik. فَإِذَا قَامُ سَجَدَ مَنْ حَرَطَ وَلَعِكُمُ. Baik. Baik. فَإِذَا قَامُ, kalau mereka yang ini berdiri lagi. Nah, ini kenapa? Pada waktu bangun mereka tidak menjadi berdiri, harusnya sajadah sujudlah orang yang tadi duluan mengawasi. Sajadah kan harusnya walaupun ibu dan satu mereka sujud dua kali atau berdiri lagi bersama kelompok yang pertama ini. Ini adalah pada gerakan kedua, gerakan kedua. Dirakan kedua mereka sama-sama berdiri semuanya. Dirakan kedua mereka sama-sama berdiri. Ini rakan berikutnya. Dan fa'idha qamu sajada man khalfa wa lahiquhu. Wasajada ma'ahu bidzaniyati man khalfa awwalan. Wa khalfa al-akhiruna. Ini seperti ini. Ketika ketika yang S, nah, ketika prosesnya seperti ini lagi, lebih bahan pendiri seperti ini, berarti yang S, seperti yang rupa barat, nah, ketika yang sujud, sebaliknya ke yang di depan, jadi bakar, dan sujud. Beda. Maka tunjuklah yang tadi ngawasi, sekarang kasihan yang di depan ngawasi. Di sini tidak yang diterangkan, tidak diterangkan apanya, tidak diterangkan sok yang mana yang ngawasi. Dan juga tidak diterangkan akan kasih mengganti atau tidak. Jadi tidak akan boleh mengatakan boleh kedua-dua. Baik sok pertama yang ngawasi, pertama sok yang kedua, ataupun boleh menggantikan atau tidak menggantikan. Yang penting ada yang mengawasi. Dan ini kita mengawasi. Jadi kita melihat. Baik. Pada jalan sa, ketika dia akan keluar sekarang, tapi imam tidak bangun lagi. Jadi tidak bangun lagi. Tidak seperti ini dari tujuh bangun. Imam duduk, tasyahud. Nah, kalau kita imam mereka duduk tasyahud, yang pertama ini, sujud dua kali, kemudian mereka duduk sama-sama duduk, tasyahud bareng-bareng. Wa tasyahhada bil qabaini sebagaimana mereka mengulang salat bareng-bareng. Mereka juga tasyahud bareng-bareng. Baik, wa sallama dan salam bareng-bareng juga. Baik. Wa hadhihi maratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Utsman. Baik, dan ini adalah model salatnya Khauf, salat Khauf ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Baik. Nah, ini kita mengatakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dua. Sekarang beliau mengatakan, walau harta fihi makir kata kopin, tidak bisa prosesnya cuma hanya imam. Cuma gunakan dia satu kos saja. Cuma kos ini kita jumlah. Kos ini fungsinya seperti yang pertama, kos ini fungsinya yang kedua. Boleh. Yang penting ada yang menjaga. baik satu toh, dan bila akan dijaga pertama kalian, jaga kedua saya ketika saya sujud, kami sujud kalian yang jaga, ketika takat kedua kami sujud kalian yang jaga. Ya, oke kita lakukan, boleh. Bagaimana boleh dua toh, boleh juga satu toh. Wakata firman Firman Allah. Baik, begitu juga firman Firman. Maksudnya apa? Ini kan mereka dua toh. Takat pertama, yang sujud pertama imam siapa? Rakaat pertama yang sujud sujud pertama imam atau pertama kan? Rakaat kedua yang sujud pertama imam, rakaat kedua. Baik. Nah, wakada firqatun fil aqah. Begitu juga boleh dua aqah, tapi kedua-duanya yang sujud pertama imam dan aqah yang pertama. Firqatun satu cepok saja. Misalnya sujud kurang satu. Begitu mereka berdiri, sujudnya. Jadi lagi. Begitu akan keluar, ini juga yang sedikit lagi. Soal pertama juga sedikit bersama imam. Yang kedua, berdiri lagi tetap seperti biasa. Ini gantian kan? Yang mungkin kerosahnya bergantian. Boleh juga, satu sirpah saja yang kerosah. Itu akan pertama atau akan kedua, tidak masalah. Kenapa? Intinya sholat kabul bilang ada yang sholat, dia sholat berjamaah, tapi masih ada yang mengawasi. Maka tidak mengapa, nah, dua toh, satu toh, satu firtoh, dua firtoh, tidak mengapa. Baik, saya paham ya, model yang pertama, baik. Asani yang dulu siwai liha. Baik, asani, model yang kedua adalah musuhnya di selain kiblat. Jadi kita tidak bisa sholat ke arah kiblat, tapi kita sholat kiblat, sholat ke arah kiblat, tidak kelihatan musuh di mana. Musuh menyerang kita tidak tahu. Bagaimana prosesnya? Alhamdulillah, wakari. Baik. Maka apa yang sudah lakukan? Cara yang kedua adalah bayusol lima kotei. Maka imam sholat berjamaah dua kali. Tapi harus ada yang menjaga. Pandangnya harus menghadap ke arah musuh sebelah belakang kita. Berarti imam sholat bersama satu firqah, satu sholat. Salam. Kemudian bubar. Bagian terpahal itu sholat sekali lagi bersama imam. Jadi imam sholat dua kali, makmum sempat sholat satu kali. Dan ini adalah model sholat Rasulullah SAW di perang untuk menginapkan anak tidak tahu kapan tahunnya ini. Yang penting ini perang di perang Badr. Baik. Setelah itu, al-Satih Kutir Fadul Tiwadiyahi Wajibati Dengar Fadil Rakatan. Baik. Autasifu firqatun fi wajhihi wa yusalli bi firqatin rak'atan. Nah, sekarang model yang ketiga adalah dipecah menjadi dua kelompok. Yang seperti tadi juga dua kelompok. Cuma masalahnya yang tadi kelompok yang pertama sholat sampai selesai, begitu selesai, kelompok yang kedua sholat sampai selesai lagi dua kali sholat. Nah, yang ini tidak. Tatifu firqatun fi wajhihi wa yusalli bi firqatin rak'atan. Ini menghadap musuh. Yang ini sholat bersama imam satu rakaat. Sholat bersama imam satu rakaat. Berarti berada sujud sampai berdiri. Baik. Baik. Begitu imam bangun itu rakaat kedua, ini sholat sendiri. Baik. Sholat sendiri. Ini belum ada, belakangnya belum ada orang. Masih menjaga juga. Sholat sendiri, tambah satu rakaat lagi, kalau memang itu sholat apa misalnya. Tambah satu rakaat lagi, kemudian mereka salam. Barakatuhu wa atammat wa dhahabat ila wajhi. Berpisah dari imam, sholat, selesaikan sholatnya, salam, wa dhahabat ila wajhi. Mereka pindah dan yang menjaga, kemudian datanglah orang yang menjaga tadi untuk menuju ke sini. Wajah Allah itu nafsu diri maka diri mustahilkan. Maka orang yang tadi menjaga yang pertama berdiri di belakang imam. Imam rakaat keberapa sekarang imam? Rakaat kedua. Makmumnya di belakangnya rakaat pertama karena tadi mereka menjaga. Sekarang baru masuk ke dalam jamaah. Imam sholat rakaat kedua, dia masih rakaat pertama. Sehingga jalan saya tak jahudi, Allah kamu qawmun fa'asamu taniyatahum walahikumu bertanya nabihim. Begitu. Selesai. Itu kan tadi sujud bareng. Ya. Tapi masalahnya imam salat rakaat kedua, namun rakaat pertama. Dan gara-gara di rakaat kedua, misalnya panjur dua rakaat, kotor, kotor, merakaat nanti disebutkan. Kalau memang dia salat kotor kedua rakaat, imam duduk, tasyahud akhir, makmum masih rakaat pertama kan? Dia bangun. Bangun dan menyelesaikan sendiri rakaat yang kedua, imam duduk menunggu mereka untuk salam bareng-bareng. Baik. Fa'atammu thaniyatahu, mereka di belakang melanjutkan sholat rakaat yang kedua mereka, walahiquhu, sampai bertemu dengan imam di tasyahud, wa sallama fihi, dan mereka salam bareng-bareng. Wa hadhihi shalatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bidzatir riqa. Wa hadhihi shalatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dan inilah model salat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di perang Dzatir Riqa. Dan pendapat yang paling kuat adalah mengatakan salat yang model seperti ini lebih afdal daripada model kedua. Kenapa? Karena model kedua, model yang kedua tadi, itu sholat bersama orang yang kelompok itu dua, sholat nafilah imamnya. Sholat yang wajibnya imam tadi sholat bersama kelompok yang pertama. Begitu kelompok itu dua, sholat nafilah dia. Dan juga ini kelihatan berpisahnya dua jamaah. Sedangkan yang di sini berkumpulnya dua jamaah dan imam sama-sama dengan makmum sholat fardu. Bukan sholat nafilah, mengulangi sholat zuhurnya. Setelah sholat, sholat-sholatnya. Baik. Wa yaqra'ul imamu fi sidarihi as-samiyah. Ketika dia menunggu tadi orang yang kedua. Baik. Dia menunggu yang mana tadi? Ketika masih jamaah yang pertama. Kan dia berdiri di sholat imam kan? Mereka lanjutkan sholatnya yang kedua kan? Wa yaqra'ul baca. Jangan sampai di dalam sholat ada kekosongan. Baca, silakan baca. Baca ayat dan lain sebagainya. Binti dhari asaniya wa tasawwaya tasyahhud. Dan begitu juga dia tasyahhud. Jadi ketika dia sedang menunggu dalam tasyahhud dia, orang melanjutkan sholat kedua ini bertasyahhud. Yang penting ada bacaan di dalam duduk dan berdirinya. Wa fi qawlin nah, pendapat yang baik, yu'akhiru li talhaqahu, diakhirkan bacaannya. Karena dia sedang menunggu rakaat kedua, itu sedang melanjutkan rakaat kedua, silakan ditunggu saja. Tapi ini pendapat yang baik. Yang penting membaca tidak mengapa. Baik. Apabila yang tadi kalau sholat zuhur tidak apa-apa, dua-dua timbang. Dua rakaat dengan kelompok pertama, dua rakaat dengan kelompok kedua, tidak masalah. Subuh juga gitu, bisa satu-satu. Kalau salat asar juga gitu, satu-satu. Dan sekarang kalau maghrib, tiga rakaan. Fa'in kullu maghriban fa'i firqatin raka'atai. Bila dia salat maghrib, maka dengan kelompok pertama dua rakaan. Kelompok yang pertama, yang kedua, satu rakaan. Berarti yang kelompok pertama menyelesaikan satu rakaan sendiri, kelompok yang kedua menyelesaikan dua rakaan sendiri. Ya, yang seperti yang tadi yang di model dipisahkan apa di digabungkan dua. Oh. Baik. Wa huwa afdalu min afdhihi fil awhar. Dan ini lebih afdal metode sendiri daripada sebaliknya, yaitu kelompok pertama satu rakaan, kelompok kedua dua rakaan. Lebih baik kelompok pertama lah dua rakaan, kelompok yang kedua satu rakaan. Wa la tadhiru bi tahmudihi. Au qiyamith thalithati wa huwa afdal fil asr. Kapan dia menunggu? Oke. Okay. Kelompok pertama di rakaat kedua. Kelompoknya di rakaat kedua. Kapan ditunggu? Ya dinamakan rakaat kedua itu ketika dulu tasyahud awal imam menunggu kelompok kedua menyelesaikan, kelompok pertama menyelesaikan sholatnya, atau ketika berdiri. Boleh kedua-duanya. Wa yantadhiru fi tasyahudihi, tasyahud awal maghrib. Au qiyam tsalitsa, atau berdiri di rakaat ketiga. Boleh kedua-duanya. Wa huwa afdal fil asr, dan menunggu sedang berdiri ini lebih afdal daripada menunggu sedang tasyahud awal. Nah, kalau maghrib 2-1 dengan dua kelompok. Kalau salat 4 rakaat dengan dua kelompok ini 2-2. Dua rakaat yang kelompok pertama, dua rakaat yang kelompok kedua. Kalau yang ini itu kalau yang dipisah tadi, yang dipisah, yang satu menjaga, yang satu salat bersama imam. Jadi yang menjaga yang salat bersama imam 2 rakaat. Begitu dia selesai, jaga orang lain, keluarkan sama kelompok yang kedua. Baik. Kalau kita dikulir firqata rokatan, sholat sholat ujian ini binatang. Kalau kita dikulir firqata rokatan, seandainya dia membuat 4 kelompok. Baik. Dan sholat bersama setiap kelompok, satu-satu rakaat. Ayo, kalian 3 kelompok jaga dulu. Yang ini musuh, poin harus jaga banyak. Oke, satu kelompok dulu. Sholat rokatan. Dan mereka melanjutkan 4-3 rakaat lagi sendiri. Bisa. Datang kelompok 2. Imam rakaat kedua. Mereka rakaat pertama. Kemudian mereka melanjutkan 3 rakaat, selesai salam. Datang kelompok ke 3. Imam rakaat ke 3. Mereka rakaat pertama. Kemudian mereka melanjutkan salat sendiri, salam mereka. Jaga. Datang kelompok ke 4. Imam rakaat ke 4. Mereka rakaat ke pertama. Dan begitu seterusnya. Tidak mengapa. Sahat salatul jami' fil adha, maka tetap sah salat semuanya di pendapat yang paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya.